Tuhan, ku memuji-Mu. Hati ku menyembah-Mu. Meskipun musim berganti, ku tetap percaya kasih-Mu setia. Rancangan-Mu melebihi setiap rancanganku. Dan kasih-Mu yang peliharaku. Biar langkahku berada di setiap jalan-Mu. Hanya untuk-Mu seluruh hidupku. Rancangan-Mu melebihi setiap rancanganku. Dan kasih-Mu yang peliharaku. Biar langkahku berada di setiap jalan-Mu. Hanya untuk-Mu seluruh hidupku. Kali Takum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Shalom, selamat pagi buat sahabat Kali Takum Radio. Hari ini kembali bersama dengan kami dalam program MKS Mujizat Kesembuhan. Hari ini hari Rabu, tepatnya hari Selasa. Puji Tuhan, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 kami dengan tim MKS, kami kembali mengudara di Kali Takum Radio. Dan kami ada untuk menjadi berkat. Kami ada menjadi sahabat doa buat sahabat Kali Takum Radio sekalian. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap anugerah, setiap berkat Tuhan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang telah dijadikan Tuhan, hari yang dimana sekali lagi setiap sahabat Kali Takum Radio dimanapun Anda berada, kita akan menikmati dan kita akan menerima sekali lagi anugerah kebaikan Tuhan, mujizat lawatan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sahabat Kali Takum yang mendengarkan program radio MKS ini. di mana kita nantinya akan sharing beberapa poin firman Tuhan, dan tentunya kita akan terus berdoa dan terus berdoa menyembah Tuhan, berdoa dan akan membawa sekali lagi, mengimpartasikan sekali lagi kuasa, mujizat, kesembuhan terjadi buat setiap kita. Wow, luar biasa doh. So, sahabat Talitakum, mari jangan pindah channel kemana-mana pun, tetap di 107,8 FM karena ini menjadi program yang sangat menarik sekali buat setiap kita, dan kami nanti akan membuka line telepon buat setiap sahabat Talitakum Radio. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di studio Talitakum sudah hadir bersama dengan saya dengan tim, dan sudah tidak asing lagi dengan suara saya ya sahabat Talitakum. Dan kita kembali mengudara setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan minggu ini kita di hari Selasa kita mengudara dalam program MKS dan bersama dengan saya Martin Tobing. Wah. Dan sahabat Talitakum, tentunya suara ini suara yang sudah familiar ya, tapi tidak mengurangi untuk senantiasa kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan barang siapa haus dan lapar akan kebenaran firman-Ku, mereka akan dipuaskan, mereka akan diperkaya lebih dahsyat lagi. Wow, luar biasa. Dan di studio Talitakum saya kedatangan tamu yang juga beliau adalah seorang hamba Tuhan. Beliau adalah seorang worship leader. Wow, luar biasa. Beliau juga ada seorang pengajar juga. Ada karunia pengajarnya, ada bios. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang baik menurut saya. Saya pernah dengar kesaksiannya. Dan tidak usah lama-lama lagi saya perkenalkan. Dan beliau adalah seorang yang baru pertama kali hadir di studio Talitakum Radio. Saya perkenalkan Ibu Desi Tobing. Shalom Ibu Desi. Shalom. Shalom, selamat pagi untuk sahabat Radio Talitakum atau Talitakum Radio. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pertama kali boleh ada di tempat ini. Kiranya saya boleh menjadi berkat untuk sahabat Talitakum Radio. Amin. Harus jadi berkat, Bu. Amin. Undang jauh-jauh dari luar negeri, ya kan? Wah, luar biasa. Dahsyat. Jadi, setiap hamba Tuhan yang kami undang di sini, mereka punya kewajiban, mereka harus jadi berkat. Amin. Tidak boleh sekedar numpang dong, saya mau numpang. Gak boleh. Karena di sini adalah program Radio MKS, dan sungguh-sungguh kita datangkan hamba Tuhan yang kita tahu bahwa mereka adalah orang yang diurapi, mereka adalah orang yang punya karunia untuk menyatakan mujizat Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Dan sahabat Talitakum Radio, kami tetap membuka line, nomor line telepon kita di nomor 0822-1384-6200. Saya ulangi, di nomor 0822-1384-6200. Ya, ini bisa line telepon, tapi Bapak Ibu kalau umpamanya gak punya pulsa, miss call aja. Nanti saya telepon balik. Nanti kami dari studio Talitakum, kami akan telepon balik. Untuk umpamanya ada pertanyaan, ada kesaksian, ada pergumulan doa, ada hal-hal yang mau di-sharekan tentang baik dunia pelayanan maupun dunia kerja, oleh anugerah Tuhan kami ada. Kami mau jadi sahabat doa buat Bapak Ibu sahabat Talitakum, dan kita akan topang dalam doa. Dan tentunya setiap apa yang menjadi pesan, setiap apa yang menjadi kesaksian sharing Bapak Ibu, nanti di akhir acara kita akan angkat sekali lagi. Kita akan doakan dan kita akan mintakan terobosan, pemulihan, lawatan di hadirat Tuhan. Amin. Dan sahabat Talitakum, di nomor 0822-1384-6200 itu tetap akan kami buka sepanjang kami sharing firman, sepanjang kami cerita, dan sepanjang kami bicara TikTok, ya kan? TikTok bukan ubur-ubur, atau TikTok bukan yang lain, tapi TikTok bicara tentang hal-hal yang menjadi kebenaran. Karena kita mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Bahasa Amin. Inggrisnya, you shall know the truth and the truth shall make you free. Wow, keren. Yes. Dengan formatnya nama spasi umur spasi pesan, ya. Saya ulangi, Bapak Ibu sahabat Talitakum bisa melayangkan SMS WA-nya ke kami di nomor 0822 sekian dengan formatnya nama spasi umur spasi pesan. Dan di akhir acara kita juga nanti akan menyediakan hadiah buat sahabat Talitakum Radio. Masih ada beberapa hadiah yang kita sediakan. bagi Bapak Ibu sahabat Talitakum yang aktif atau mungkin respon dengan cepat dan apa namanya pertanyaan atau pernyataannya berbobot, nah itu yang akan kita pilih. Karena kan mungkin ada masuk 20-30 SMS tapi semuanya mungkin hanya beberapa ini, tapi kita hanya pilih yang kira-kira ini sangat berbobot lah untuk bisa kita berikan hadiah buat sahabat Talitakum. So, kita akan nanti kembali mendengarkan beberapa poin firman Tuhan buat sahabat Talitakum. Siapkan hatimu, jangan kemana-mana, tetap di 107,8 FM Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Teramat baik bagiku hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, Engkau sangat baik. baik. Oh, Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Shalom, nama saya Audrey dari Power Worshipper. Stay tune terus ya di Talitakum Radio. God bless you. Haleluya. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya. Untuk sahabat Talitakum Radio, sekali lagi kami membuka nanti di nomor line telepon kami di nomor 08221384-6200 dengan format SMS-nya yaitu nama spasi umur spasi pesan atau kesaksian atau pokok doa yang mau disampaikan di studio Talitakum Radio. Dan kini waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan buat sahabat Talitakum Radio. Dimanapun Bapak Ibu berada, apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu, Bapak Ibu yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit atau terbaring di tempat tidur, sedang malas-malasan atau mungkin sedang tidak enak badan, atau mungkin sedang di kendaraan, di jalan kena macet, dan mari siapkan hatimu apapun kondisimu, dan kita mau percaya bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kalau setiap kita mengasihi Tuhan, dan tentunya waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memelihara setiap kami, Engkau Bapa yang senantiasa menyatakan kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami mau percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu lewat kebenaran firman-Mu, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau yang berfirman dan firman-Mu itu yang menyembuhkan setiap kami. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau tambahkan, tumbuhkan sekali lagi iman percaya kami pagi hari ini Tuhan. Waktu kami mendengar firman Tuhan, ada roh Tuhan yang bergerak dengan kuat, menyala, membuat hati kami bersaut-sautan dengan roh-Mu. Dan kami mau percaya Tuhan, hari ini ada kuasa-Mu bekerja, ada mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin, amin. Ya, hari ini sahabat Talitakum Radio, kita mau bicara tentang iman. Kita mau bicara tentang dimana sekali lagi Dia Tuhan yang senantiasa pernah bicara, pernah menyatakan pernyataannya bagi setiap orang percaya, yaitu Dia pernah mengeluarkan statement, waktu anak manusia itu datang ke muka bumi ini, adakah kudapati iman di muka bumi ini? Ya kan? Artinya Tuhan itu bergerak dalam dimensi iman. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat-sangat menyahut, sangat-sangat meresponi di mana waktu didapati iman di setiap orang percaya. Ya kan? Iman itu apa? aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Iman itu apa? Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan itu yang kita percaya. Karena setiap hidup kita ini hari demi hari harus punya yang namanya iman. Harus punya yang namanya perkataan firman, itulah iman. Harus ada yang namanya berjalan di dalam Tuhan senantiasa dalam doa, penyembahan, itu bahasa iman. Itu bahasa iman. Harus ada yang namanya deklarasi, ya kan, ngomong, perkatakan tentang berkat Tuhan, tentang perlindungan Tuhan. Itu bahasa iman, itu tindakan iman. Ya. Nah, nanti kita akan sharing banyak hal tentang beberapa poin tentang iman. Karena biar bagaimanapun, hidup kekristenan adalah hidup yang senantiasa based on firman. Ya kan, ada iman, pengharapan, dan kasih. Ya kan, ketiganya itu tidak terpisahkan. Tapi kita mau share, kita mau bahas, mungkin gak terlalu banyak, tapi ini ada di studio Teletokom Radio. Kita mau share yang apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami, dan kita mau senantiasa bagikan supaya ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sahabat Telitakum. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 8 ayat 8 sampai ke 10. Matius 8 ayat 8 sampai yang ke 10. Ibu Desi mungkin bisa bacakan buat setiap kita. Ya, baik. Matius 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Amen. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Amin. Amin. Wow, ini perjumpaan pribadi Tuhan Yesus dengan perwira di Kapernaum. Dan kita tahu bahwa iman yang dimiliki oleh perwira ini adalah iman yang besar, sehingga Tuhan Yesus harus mengeluarkan statement, dikatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Wow. Jadi ada satu ucapan, ada satu kondisi, ada satu sikap yang sangat di amaze, sangat dikagumi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, artinya imannya seorang perwira di Kapernaum ini sangat-sangat mengagumi, sangat dikagumi oleh pribadi Tuhan yang wow, iya. Aku gak pernah jumpai iman sebesar ini. Gak ada dari sekian tahun perjalanan rohani, perjalanan apa namanya, safari keliling Israel hari itu, bahkan mungkin di Tuhan Yesus kan dia adalah Alfa dan Omega, dia omnipresent dan dia apa namanya, ini seperti lagu ya, omnipresent, omnipotent, soon coming king gitu. Nah, dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia mungkin, amin, juga melihat dari zaman-zaman Bapak Abraham, zaman-zaman Bapak orang beriman gitu. Belum pernah jumpai iman sebesar ini. Artinya apa? Ini satu momen di mana Tuhan melihat cara pemikiran, cara sikap seorang perwira ini orang cerdas ternyata. Iya. Meskipun dia apa namanya, seorang perwira yang mungkin orang Israel zaman itu kan dia apa, diperbudak oleh tentara Romawi, oleh orang bangsa Romawi. Nah, mungkin dia seorang perwira yang juga pernah ambil bagian dalam memperbudak atau segala macam. Tapi setidaknya dia pernah mendengar satu cerita. Dia pernah mendengar satu cerita, dia pernah mendengar dari beberapa orang bahwa ada pribadi Tuhan Yesus yang dengan kuasa otoritasnya bisa menyembuhkan, bisa menyatakan mujizat. Iya. Wah, dengan perkataan dia itu bisa, wah, setan keluar, apa namanya, yang lumpuh berjalan, mati bangkit, dan segala manifestasi mujizat. Dia dengar tuh hari itu, dia beberapa orang cerita ke dia. Nah, karena namanya juga seorang perwira, dia terlatih sebagai seorang tentara. Dia terlatih di mana dia harus loyal kepada komandan. Dia terlatih bahwa perkataan seorang komandan itu yang harus dipegang teguh. Taat ya. Taat. Kalau perlu sampai sampai menaruh, mengorbankan nyawanya. Iya. Gitu. Nah, hari itu dia punya masalah. Anaknya, apa namanya, hambanya itu mengalami kesakitan. Sakit. Ya kan? Nah, dia memposisikan dirinya sebagai komandan. Anak buahnya sakitan. Dan dia perlu orang yang menyembuhkan dia. Tapi dia seorang komandan. Nah, akhirnya dia punya pemikiran begini. Dia, karena dia sudah terlatih dalam kemiliteran, dan dia punya anak buah, dan dia punya anak buah yang loyal, yang setia, yang rela mengorbankan nyawanya untuk melakukan apa yang diperkatakan komandannya. Makanya dia harus datang meminta kepada komandan yang lebih tinggi dari dia. Yeah. Nah, kebetulan hari itu Tuhan Yesus lewat. Dia memposisikan dirinya, dia sebagai anak buah. Dia memposisikan dirinya, dia sebagai orang yang mau loyal kepada komandan. Bawahan ya. Dia bawahan, dia mau loyal kepada atasan. Atasannya. Nah, begitu Tuhan Yesus itu lewat, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus, ya kan? Iya. Dia menyembah dan dia mengatakan, Tuhan, hambaku sedang sakit, hambaku sedang sekarat, ya kan, anak buahku sedang sekarat. Please, aku tahu engkaulah sumber mujizat, aku tahu engkaulah pribadi yang dinanti-nantikan, apa namanya, yang diberitakan di banyak orang, yang saya sudah dengar engkau orangnya, dan engkau adalah komandanku. Ya, kira-kira gitu ya. Ya. Jadi begitu pas Tuhan Yesus datang, dia langsung ambil sikap hormat, siap, dan gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang, kau mau apa dariku? Hambaku sakit, Tuhan. Anak buahku sakit. Tapi Tuhan adalah komandan saya. Aku gak layak menerima Tuhan di rumah. Gak enak. Ngomong aja Tuhan, sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Aku percaya akan sepatah kata yang keluar dari mulut komandan. Karena aku tahu, aku ini juga seorang tentara yang terlatih, dan aku punya komandan yang aku akan loyal kepadanya. Aku punya bawahan yang dimana dia juga loyal kepada aku. Perkataan yang aku ucapkan, mereka akan senantiasa lakukan dengan segenap hati. Maka Tuhan sebagai komandan ngomong sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan sikap, dengan hormat, respeknya seorang perwira kepada Tuhan Yesus hari itu, itu yang mengagumi, itu yang menggerakkan, itu yang membuat Tuhan itu tidak tertahankan lagi untuk dia harus segera bertindak. Karena apa? Ada yang menggerakkan di roh Tuhan itu sendiri, yaitu apa? Iman. Amin. Iman. Iman itu adalah waktu kita sikap merespek, kita menghormati pribadi Tuhan, kita loyal akan pribadi Tuhan, kita mau percaya akan kuasa perkataan Tuhan. Itu iman. Yes. Dan Tuhan amazed akan seorang perwira di Kapernaum ini yang membuat dia harus bergerak, melakukan sesuatu, dan kuasanya bekerja dalam hambanya. Wow, luar biasa. Sahabat Talitakum, come on, dimanapun Bapak Ibu berada, kita mendengar firman ini, kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Kita sudah berapa lama jadi anak Tuhan? Yang mungkin kita seringkali kita bermain-main dalam kehidupan kita ini, sehingga ada begitu banyak lembah-lembah yang kita sadar, yang kita tanpa kita sadari, kita sangat-sangat nyaman di dalamnya, tapi di situ tidak didapati iman. Di situ karena ketidakinginan kita untuk mengalami perubahan, ketidakinginan kita untuk Tuhan ubah nasibku, Tuhan ubah, Tuhan sembuhkan sakitku. Nah, ini masalah buat setiap kita. Ini masalah. Sahabat Talitakum, penyakit di dalam pribadi manusia itu bukan cuma soal penyakit secara fisik, tapi ada yang namanya penyakit di jiwa, penyakit di roh, sakit di jiwa, sakit di roh. Betul. Nah, masalahnya orang ada loh orang yang sakitnya itu di jiwa. Nah, sakitnya di jiwa itu karena sikapnya dia, ketidakinginan tahuannya dia untuk untuk mengalami iman, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kuasa lawatannya, itu sakit di jiwa. Iya. Karena karena dia, ya udahlah aku begini aja, aku apa adanya lah, hidup miskin, pikul salib, ya kan. Come on, itu kekristenan yang sangat-sangat membuat hidup kita menjadi rugi di hadapan Tuhan. Gak membuat Tuhan itu bergerak, gak membuat Tuhan itu bergairah, bersuka untuk bekerja di dalam kita. Nah, yang membuat Tuhan itu bergairah, bersuka, bekerja dengan kuat dalam hidup kita, kalau didapati iman seperti ini, yaitu apa? Iman yang dimana kita merespek, iman dimana kita mau meresponi panggilan Tuhan. Amin. Iman dimana kita mau memposisikan diri kita sebagai hamba yang mau percaya akan the power of sepatah kata. Kuasa sepatah kata. Ya kan? Seorang perwira dia percaya akan the power of sepatah kata. Nah, dari mana kuasa sepatah kata itu? Lewat pencari tahuannya, lewat keinginan tahuannya. Ya kan? Nah, kita sudah punya firman, kita sudah punya Alkitab, kita sudah kita sudah mungkin beberapa kali sudah sering pergi ke gereja atau mungkin jarang ke gereja. Tapi setidaknya ada beberapa perkataan lewat hamba Tuhan, lewat firman renungan yang pernah kita baca. Mari respek akan hal itu. Ingini akan hal itu, maka firman itu yang akan bekerja buat setiap kita. Amin. Firman itu yang akan menyembuhkan di dalam kita, sehingga sakit penyakit kita ini sembuh. Wow, keren. Karena itu harus muncul dari dalam dulu. Gak bisa itu dari luar di ini. Karena dia harus bergerak dari dalam. Kan Alkitab mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Amin. Yang keluar, ya kan? Yang mengalir keluar. Jadi, biar bagaimanapun, itu harus muncul dari dalam. Iman yang mau mengingini, meresponi firman, dan biar firman itu yang berkata-kata, bersounding dengan kuat di dalam kita. Itulah sepatah kata yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita. Ya, kita memang seringkali punya yang namanya pergaulan, punya yang namanya lingkungan yang mungkin ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, masalahnya kita ini punya dasar yang mungkin gak terlalu benar, sehingga kita masuk dalam pergaulan-pergaulan yang itu juga mewarnai gaya hidup kita, sehingga kita hanya hal-hal yang rohani itu kita anggap sepele. Nah, pribadi-pribadi yang menganggap sepele akan kebenaran firman, akan kebenaran hal-hal yang rohani dalam yang pernah Tuhan taruh dalam hidupnya. Pribadi itu tidak akan pernah mengalami apa-apa di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau komitmenkan diri kita, kita mau sungguh-sungguh punya keinginan mencari Tuhan, keinginan untuk terus mengejar Tuhan dan mendapatkan sepatah kata, ya kan? Alkitab mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Amin. Pendengaran, yes, akan firman Kristus. Yes. Firman rema. Amin. Perkataan dari firman itu sendiri lewat hamba Tuhan, lewat orang-orang yang Tuhan taruh untuk Tuhan bicara banyak untuk setiap kita. So, jangan abaikan akan kebenaran firman. Biarkan rohnya yang bekerja di dalam dan dia menyuarakan kebenaran, dan itulah sepatah kata yang akan Tuhan bekerja dalam kita dan kita akan mengalami pemulihan. Wow, Ibu Desi gimana? Mungkin pernah punya pengalaman the power of sepatah kata. Iya betul Pak Martin ya. Saya sangat impres sekali dengan kalimat the power of sepatah kata. Iya. Ya. Karena sepatah kata saja kalau kita katakan dengan yakin, percaya dan ada iman, saya percaya itu akan menghasilkan sesuatu mujizat. Amin. Yang ajaib. Ya, betul. Karena saya pernah mengalami, Pak. Dari sekian banyak saya pernah mengalami kesakitan, ada satu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Iya. Saya mau kesaksian ya, Pak ya. Siap, silakan Ibu. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya itu entah bagaimana awal mulanya saya merasakan itu di telinga kanan saya tiba-tiba tidak bisa mendengar. Saya agak terkejut ya. Saya bilang, kok ini telinga saya tertutup sebelah kanan. Sakit. Sakit sih. Sakit gitu. Namanya telinga itu kan ada 3 saluran ya. Telinga, hidung, dan tenggorokan. THT. THT. Iya. Jadi dari telinga saya yang sakit, itu menarik seperti urat dari tenggorokan. Itu kalau sudah terasa sakit sekali, itu merah. Dan saya pernah mengerang sakit sekali, saya bilang. Saya katakan sama suami saya waktu itu, aduh ini telinga kenapa sakit sekali. Ya saudara sahabat Talitakum Radio, saya mengalami hal ini yang membuat saya tergoncang waktu 10 tahun yang lalu. Wow. Saya seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus kedua anak saya. Dan ternyata waktu itu saya berkata, Tuhan izinkan. Saya tidak berkata itu dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Mengapa? Karena saya lebih condong kepada masalah dan pergumulan yang saya hadapi. Waktu berlalu, saya mengalami hal itu, saya jadi marah sendiri. Saya punya emosi yang tidak bisa terkontrol. Karena sehari itu saya baru merasakan bagaimana rasanya punya telinga satu ternyata. Wah, pendengarannya benar-benar gak enak. Ya. Wow. Kalau kita cuma tutup telinga pakai tangan kanan, pakai tangan kita aja, setelah itu kita masih bisa buka tangan kita. Ini benar-benar saya pakai telinga satu sebelah kiri. Lalu saya waktu mengalami itu di kamar di rumah saya hanya bilang gini, Tuhan, apa gerangan yang terjadi dengan saya? Saya berobat, saya ke dokter, dan waktu itu saya ke dokter yang langsung profesor THT. Karena dari dokter yang biasa saya cuma minum obat yang buat saya, ya maaf, itu tidak akan membantu. Dan memang tidak membantu, sahabat Talitakum. Lalu saya ke dokter profesor THT. Waktu saya cek, dokter itu malah heran waktu cek telinga saya, Pak. Ya. Dia katakan begini, Ibu, di telinga ibu itu tidak ada apa-apa. Itu mengejutkan saya. Saya bilang sama dokter, tapi ini sakit dokter. Iya sih memang agak merah. Tapi waktu saya lihat di rumah siputnya di telinga ibu ini bersih. Ini tidak ada apa-apa Bu, tapi ibu sakit. Dokter itu malah balik bertanya ke saya. Saya katakan sakit Pak, sakit dokter, saya bilang. Lalu dia cek hidung saya. Wah, waktu dia cek hidung saya merasa hari itu kok sepertinya malah jadi bertambah penyakit nih gara-gara dokter katakan begini, jangan-jangan ini pengaruh hidung ibu kayaknya agak bengkok. Loh, kok jadi bertambah penyakit saya gitu ya? Dari telinga ke hidung. Saya bilang sama dokter itu, sampai akhirnya hari itu saya malah ngajarin dokter. Saya bilang, dokter, ini saya diciptakan Tuhan, memang tulang hidung saya seperti ini. Apakah ibu sinusitis? Tidak, saya bilang ya. Apakah ibu punya? Tidak, dia sudah cek pipi saya, dia cubitin pipi saya, dia takutnya saya itu sinusitis. Ternyata bersih semuanya. Singkat cerita, saya pulang ke rumah sampai saya akhirnya ada harus disuntik ya. Dan saya katakan kepada suami saya paling gak suka satu hal ini kalau ke dokter, disuntik Pak Martin. Wow. Akhirnya begitu disuntik, begitu pulang, dan apa yang terjadi? Tetap sakit telinga saya. Saya pikir disuntik sudah menjadi solusi. Akhirnya saya teringat satu kisah di firman Tuhan di Alkitab. Waktu perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun itu, ya, dia berkata begini, asalku jamah saja jumbai jubah Tuhan itu, aku sembuh. Dan saya merenungkan itu di dalam kamar saya. Lalu saya berkata begini, Tuhan, hari ini saya mengambil posisi seperti Hana yang komat kamit mau meminta Samuel. Saya komat kamit, Pak. Di atas tempat tidur saya waktu itu, saya komat kamit dan saya katakan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat mujizat. Tuhan buat the power of sepatah kata buat saya. Lalu hari itu suara Tuhan bicara kepada saya begini, engkau terlalu memusingkan apa yang orang bilang tentang hidupmu, sampai engkau tidak bisa mendengar suaraku. Hari itu saya menangis dan minta ampun, Pak. Saya minta ampun. Dan pertobatan hari itu terjadi sekitar tahun 2010 waktu itu dalam hidup saya. Dan saya menyadari bahwa iman saya ini harus dimunculkan. Dan telinga saya ini akan sembuh kembali dan akan sepertinya plek gitu ya, akan terbuka lagi. Itu hanya karena saya harus punya iman yang kuat dan percaya. Maka hari itu saya berkata gini, Tuhan, saya akan singkirkan semua perkataan yang negatif terhadap hidup saya, bahkan yang keluar dari pikiran saya sendiri, dan saya mau fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau perempuan yang pendarahan 12 tahun itu saja sembuh waktu dia menjamah jumbai jubah Tuhan. Amin. Maka hari ini saya sebulan mengalami sakit telinga ini, maka saya pun percaya Tuhan. Saya punya iman, saya bilang. Saya punya iman, saya percaya. Setelah itu kehidupan saya tetap berlanjut. Dan saya tidak lagi memusingkan bagaimana caranya ini telinga saya sembuh. Tapi ada satu momen yang membuat saya sangat takjub. Karena saya ibu rumah tangga, Pak Martin. Ya. Hari itu saya sedang mencuci baju, pakaian kami. Tiba-tiba saya merasakan telinga saya gini. Plok gitu. Lalu saya keluar dari kamar mandi, saya kucek-kucek telinga saya. Karena kegirangan saya cerita langsung ke suami saya dan saya katakan begini, telinga saya sembuh dan terbuka. Jadi sahabat Talitakum, yang saya mau katakan di sini adalah, ternyata waktu kita memikirkan begitu rumitnya pergumulan hidup kita, itu bisa memotong hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan kasih kepada kita. Wow. Dan waktu saya menjalankan atau mengaktifkan iman saya, hari itu sampai hari ini, itu yang membuat saya semakin melekat kepada Tuhan, Pak. Dan saya menikmati hari demi hari berjalan sama Tuhan. Dan ternyata betul, firman Tuhan berkata, andaikan saja engkau punya iman hanya sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata pindahkan gunung itu. Dan hari itu saya pakai iman saya dan berkata, telinga saya terbuka, saya bilang. Amin. Dan telinga saya hari itu sampai hari ini normal. Dan tidak ada sakit penyakit apapun sesungguhnya di telinga saya. Tetapi itu buat saya sudah merupakan sakit penyakit di telinga saya karena saya tidak bisa mendengar. Dan hari ini telinga saya dipulihkan Tuhan. Sudah 10 tahun sampai hari ini. Sampai di telinga saya boleh mendengarkan firman Kristus. Dan juga akan terus membangkitkan iman saya. Amin. Yes, luar biasa. Sahabat Talitakum. Iman yang tetap terus menantikan, iman yang tetap terus aktif, ya kan? Iman yang dimana tetap terus percaya akan kuasa perkataan Tuhan. Dan itulah yang bekerja, itulah yang membawakan kesembuhan, pemulihan. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman perempuan seorang pendarahan, ya kan? Iman tentang perempuan Kanaan. Dan sudah begitu banyak cerita tentang firman yang kita juga tahu mungkin. Nah, tinggal mari kita alami. Mari kita lakukan. Mari kita praktekkan. Mari kita sungguh-sungguh rami dan minta anugerah Tuhan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita sehingga itu bisa menjadi bukti yang nyata. Bukti yang bergerak di dalam kita. Karena iman itu bukti. Dia perlu bukti, ya kan? Yes. Dia perlu bukti. Wow, sahabat Talitakum. Kita lanjut di poin yang kedua. Tadi dikatakan kuasa sepatah kata dari perkataan firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di sini yaitu iman mereka. Nah, kalau kita baca Alkitab di dalam Matius 9 ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka dibawa oranglah kepadanya, saya ulangi di Matius 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh. Yang lumpuh. Nah, hari itu ada kejadian yaitu ada seorang yang lumpuh, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Yes. Udah lumpuh, yang namanya iya, lumpuh ya kan? Betul. Nah, dia perlu rekan, dia perlu sahabat, dia perlu saudara, keluarga atau temannya yang untuk membantu dia. Nah, kita lanjut. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Amin. Haleluya. Nah, ini satu sikap yang juga bicara tentang iman yang membuat Tuhan itu berkesan, membuat Tuhan itu punya Tuhan itu sangat berkesan akan tindakan yang dilakukan. Kita tahu cerita ini bahwa hari itu Tuhan Yesus sedang bicara di satu rumah, ya kan? Dan di rumah itu dikerumuni oleh banyak orang, dan di dalam kerumunan banyak orang itu mereka berdesak-desakan sehingga ada orang lumpuh yang di luar tidak bisa masuk. Padahal orang ini sangat membutuhkan sentuhan jamahan kuasa Tuhan menyentuh hidupnya supaya dia sembuh. Nah, tapi dia punya saudara-saudaranya. Apa yang saudara-saudaranya lakukan? Orang-orang tersebut, mereka menggotong tubuh dari orang lumpuh ini dan dibawa ke atas sotoh rumah, ke atas loteng, ya kan? Dibawa, digotong berempat kira-kira itu hari itu, atau saya nggak tahu lah jumlahnya, nggak disebutkan berapa orang, dibawa digotong sedemikian rupa naik ke atas. Artinya ada upaya, ada tindakan action yang bagi saya ini ekstrim, ini sangat-sangat ekstrim. Karena kenapa? Ini sangat konyol, beresiko. Orang udah lumpuh digotong naik ke atas loteng itu, kalau ada salah dikit atau kesalahan terplecok gitu, itu udah jatuh ketiban tangga, resikonya mati. Dan mungkin bisa di kalau istilah di zaman sekarang bisa digebukin masa gitu karena bikin orang mati, ya kan, dilemparin dari atap gitu, ya kan, wow, pembunuh kira-kira gitu. Nah, hari itu mereka bertekad bulat, mereka percaya, mereka satu hati, satu suara, satu iman. Wah, ya kan, mereka nggak punya lagi kekuatan untuk menerobos permisi gitu, ya kan, anak babi mau lewat, wah, itu parah, itu nggak boleh. Nah, hari itu mereka bertekad, mereka mau bawa saudara kami ini masuk ke dalam. Gak bisa ditunda lagi. Nah, semua orang yang berkerumunan di situ, mereka semua punya banyak kebutuhan. Mereka semua punya banyak keinginan ingin mendekati Yesus. Dengan segala emosi, egoisnya, semua segala hiruk pikuk yang mereka alami, sehingga tidak dikasih jalan buat orang lumpuh ini menembusi, bahkan saking egoisnya itu manusia begitu. Tapi kita bersyukur cerita ini tidak berakhir sampai di sini. Justru ini menjadi contoh pelajaran hidup iman kekristenan dalam setiap kita, yaitu apa? Mereka bertekad, mereka naik ke atas loteng. Begitu tepat ada di tengah tempat Yesus berdiri di bawahnya, mereka melubangi loteng itu dan mereka menurunkan orang lumpuh tersebut, dan waktu diturunkan dengan cara mereka terus pakai tenaga, upaya mereka. Unity ya Pak. Unity. Yes. Kesatuan, iman, ketekatan, ya kan? Itulah yang membuat Yesus, dia harus menghentikan khotbahnya, dia harus, istilahnya dia ngadep ke atas, dia ternganga-nganga, kira-kira gitu ya. Ternganga-nganga artinya heran gitu. Heran artinya juga seperti mengagumi, membuat Tuhan itu impress, sangat berkesan kisah ini gitu ya. Bayangin orang lagi KKR, lagi khotbah kuncong-kuncong, tiba-tiba ada kejadian fenomena yang aneh, turun dari atas gitu ya kan. Iya. Semua mata memandang, pindah haluan dari mereka melihat, mendengar perkataan Yesus, mereka semua memandang ada benda yang turun dari langit ya kan. Ada benda yang turun dari atas, turun ke bawah, dan itulah yang membuat hari itu Yesus sangat mengagumi. Istilahnya, bahasa ininya, tertawa, terbahak-bahak, karena wow, keren ini. Iya. Iya kan? Pinter ini orang-orang ini. Hmm. Dari sekian ribu orang yang di rumah ini, ya kan? Bayangin sekian ribu, desak-desakannya gimana itu. Dari sekian ratus orang-orang yang ada di rumah ini, gak ada yang punya iman seperti orang yang di turunin turun dari ini, atas sih Pak. Turunin orang lumpuh ini begini. Kalian ngapain di sini? Ya kan kira-kira gitu. Nah, hari itu mereka membuat rekor, ya kan? Mereka mendesak pribadi Yesus apa namanya untuk berhenti bicara dan harus Yesus lakukan, dan memang Yesus mau lakukan itu. Ya. Ya kan? Dan hari itu Tuhan Yesus tidak menunda-nunda lagi. Dia bilang, "Yes." Alkitab bilang apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus tidak melihat iman orang lumpuh. Hmm. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Nah, ini yang membutuhkan orang lumpuh, Pak. Yang membutuhkan kesembuhan orang lumpuh. Kenapa Yesus bilang iman mereka? Iya. Tuhan mau kasih satu pandangan yang saya percaya ini juga menjadi pelajaran buat setiap kita. Setiap kita ini di hadapan Tuhan, kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita mengalami kebenaran itu, dan kita melihat akan saudara-saudara kita, melihat akan pergumulan saudara-saudara kita, melihat akan kebutuhan hal yang urgent yang sangat dibutuhkan, maka kita sebagai pribadi orang yang mau punya hati untuk mau menolong, berbelas kasihan, mau bertekad mengupayakan, mengusahakan, mendoakan, mengerami, dan menerobos banyak hal, yeah, untuk supaya terjadi kesembuhan buat saudara kita, disitulah yang membuat Tuhan juga terkesan, Tuhan juga sangat menyukai. Yeah. Tuhan juga sangat-sangat antusias untuk dia tidak menahan-nahan perbuatannya, dia tidak menahan-nahan kuasanya. Amin. Bekerja kepada iman seperti itu. Iya. So, sahabat Telitakum, iman itu juga bicara tentang bagaimana caranya kita menolong, berbelas kasihan kepada orang, kita menggendong orang tersebut, kita membawa kepada Tuhan, kita mengerami, kita bersyafaat, kita membreak banyak hal, semua yang menjadi penghalang yang menghalangi setiap kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, kita membawa sungguh-sungguh ke Tuhan. Itu juga bagian dari iman. Iman. Karena kita ini punya tugas tanggung jawab di hadapan Tuhan. Betul. Ya kan? Alkitab mengatakan kita adalah imamat yang rajani. Artinya imam itu artinya seorang perantara antara manusia dengan Tuhan. Imam itu adalah seorang pendoa syafaat. Imam itu adalah seorang yang berdiri di hadapan hidup, standing in the gap, berdiri di antara hidup dan mati, berdiri antara manusia dengan Tuhan. Dia sebagai perantara membawakan pendamaian, pertobatan, ya kan, pemulihan. Ya, betul. Kalau Bapak Ibu ngerti akan panggilan ini, maka imanmu itu juga bagian dari seperti Matius 9 ayat 2 ini. Inilah yang membuat Tuhan sangat antusias. Amin. Amin. Pak, saya gak ngerti gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai ambil tanggung jawab mendoakan pribadi-pribadi saudara-saudara kita. Yep. Orang demi orang. Atau pelayananmu, gerejamu, ya kan? Itu juga bagian dari iman mereka. Waktu saudara, Bapak Ibu semua bersatu hati, unity, saling apa, kolektif begitu, iman yang kolektif itu juga bicara tentang iman mereka. Ya. Pak, gereja saya enggak lumpuh gitu. Bukan soal masalah itu. Tapi bagaimana kita menerobos sekian penghalang, ratusan ribuan mungkin, kita menerobos sampai benar-benar gerejamu, orang tersebut, keluargamu benar-benar ketemu Tuhan hari itu. Ketemu Tuhan. Amin. Enggak cuman hanya sebatas berdoa, tumpang tangan, tapi bawa dia, bawa mereka ngalamin Tuhan. Amin, itu benar. Itu yang membuat Tuhan itu impress, Tuhan antusias. Iman ini besar. Iman ini besar. Amin. So, sahabat Talitakum, ini pelajaran yang juga berharga lah buat setiap kita. Mari jadi pribadi yang tidak egois dengan dirimu sendiri. Jadilah pribadi yang mau menjadi uluran tangan buat orang lain. Menjadi orang yang mau ambil waktu, berdoa, hadapkan ke Tuhan. Perkara apapun itu hadapkan ke Tuhan. Sampai benar-benar pemulihan, perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi pada orang tersebut. Amin. Amin. Bapak Ibu, wow, luar biasa. Nanti kita akan segera kembali dan kita tetap buka line telepon kita di nomor 082213846200 dengan format nama, spasi, umur, spasi, pesan atau pokok doa atau kesaksian yang bisa di-sharekan. Nanti di segmen akhir acara kita akan mendoakan dan kita akan kita akan sharingkan buat sahabat Talitakum Radio sekalian. Dan di studio Talitakum juga menyediakan beberapa hadiah buat sahabat Talitakum yang meresponi firman Tuhan. Mari jangan lewatkan, sudah ada beberapa teman-teman sahabat Talitakum yang juga udah pernah meresponi dan mereka mendapatkan dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berterima kasih juga kepada Talitakum Radio. So, kami ada di sini juga bukan cuman sebagai sahabat doa, tapi kita juga mau menjadi berkat buat sahabat Talitakum Radio, yes, sekalian. Amen. Kita segera kembali setelah pujian berikut ini. Tetap di Talitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Thank you. terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Haleluya. Ya, luar biasa hari ini buat sahabat Talitakum Radio. Kita tadi sudah mendengar beberapa poin tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan bekerja lewat iman setiap kita. Tuhan bekerja lewat iman yang bergerak, yang iman yang meresponi setiap perkataan firman Tuhan di dalam kita. Untuk sahabat Talitakum Radio dimanapun Bapak Ibu berada, mari terus responi firman Tuhan. Apapun kegiatanmu, apapun aktivitasmu, kami di studio Talitakum Radio, kami tetap akan terus menjadi sahabat doa buat sahabat Talitakum, akan terus melakukan ya, baik lewat pelayanan demi pelayanan yang kami kerjakan ini, itu juga bagian dari tindakan iman kami untuk meresponi firman Tuhan. Mari biar kita juga menjadi seperti orang yang di Matius 9 ayat yang kedua tadi dikatakan, Yesus melihat iman mereka. Amin. Yesus melihat sikap yang agak ekstrim yang membuat semua mata tertuju kepada kejadian tersebut. So, apapun masalahmu, mari buat satu tindakan iman. Mari buat satu tindakan yang membuat hati Tuhan itu, mata Tuhan itu mau gak mau harus melirik hidupmu. Kira-kira demikian ya. Karena hari itu iman yang mereka lakukan itu menurunkan orang itu gak gampang, itu cukup ekstrim. Sehingga mata semua orang, sampai-sampai mata pribadi Tuhan Yesus itu sendiri melirik dan terpana melihat kejadian seperti itu. Wow. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah punya kesaksian, hari itu saya pernah Pak, saya disuruh Tuhan, ada seperti digerakkan untuk saya harus ambil doa puasa 3 hari, puasa Ester. Saya mau masuk masa pengasingan gitu. Saya tidak mau ketemu orang. Yang saya harus terus ngalamin Tuhan. Sehingga akhirnya mau gak mau Tuhan melirik saya. Dan kira-kira begitu ya, Tuhan menyembuhkan saya. Wow, puji Tuhan. Atau mungkin saya disuruh Tuhan untuk saya naik ke tempat tinggi. Saya angkat tangan, saya mau teriakan nama Yesus, nama Tuhan Allah semesta alam, nama Jehovah, semua saya akan serukan. Amin. Sehingga hari itu mau gak mau surga terdiam dan melirik melirik dan melihat satu kejadian karena ketaatan satu anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga mau gak mau Tuhan Yesus, dia harus dia harus menyatakan mujizatnya buat orang tersebut. Amin. Buat saya. Amin. Wow, luar biasa. Bisa apapun, mari bergaul sama Tuhan. Mari taat sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam setiap kita. Yes. Dan kita lanjut ya, Bu Desi. Ya, Pak, silakan. Nanti Bu Desi mungkin mau tambahin atau mau share ada hal yang bisa ditambahin. Silakan Bu Desi. Ya. Kita di sini saling juga untuk responsor ya istilahnya ya. Ya, siap. Lalu dikatakan di poin yang ketiga, yaitu imannya itu jadi seperti imanmu. Jadi seperti imanmu. Imanmu. Di Matius 9 ayat yang ke-29. Saya ulangi, di Matius 9 ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Amin. Ya kan? Kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan, ketika Yesus, ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami mau percaya, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata kepadamu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, Tuhan berkata kepada 2 orang buta ini, jadi seperti yang imanmu katakan. Ya kan? Apa yang engkau sudah imani itu akan terjadi bagimu. Ya kan? Mereka bilang, Tuhan, anak Daud, sembuhkan aku, gitu, ya kan? Ya. Mereka berkata begini, kasihanilah kami, begitu. Mereka cuma bilang, kasihanilah kami. Lalu Tuhan tanya, apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, aku mau percaya, aku percaya. Hari itu mereka memutuskan, mereka percaya. So, dan jadilah seperti yang mereka imani. Iya, amin. Apa yang engkau sudah imani, itu akan terjadi bagimu. Sesimpel itu. Yes. Datang kepada Tuhan, perkatakan apa yang engkau imani. Tadi kita percaya akan sepatah kata dari Tuhan. Tapi di sini juga ada iman yang dimensi iman yang dikatakan Tuhan bilang jadi kepadamu menurut imanmu. Tuhan tetap meresponi, Tuhan tetap menghormati perkataan iman kita. Ya kan? Amin. Tapi itu kebutuhan yang urgen hari itu diminta sama mereka. Karena hari itu mereka berseru-seru dengan sangat, ya kan? Sejauh mana keseruanmu, maksud saya, sejauh mana keinginanmu, pengejaranmu akan Tuhan, akan pribadi Tuhan itu untuk menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Itu pun Tuhan juga tetap memperhitungkan sebagai kebenaran. Itu pun Tuhan juga tetap memperhitungkan sebagai iman yang muncul dari hidupmu. Amin. Karena Tuhan itu hanya bergerak lewat iman. Dia tidak bergerak lewat kebutuhanmu. Dia tidak bergerak, dia tidak bisa bermanifestasi lewat rengekanmu atau kemelowanmu, keminderanmu, semua yang tidak didasari oleh iman. Betul. Dia hanya bergerak lewat iman. Waktu engkau tahu bahwa engkau perlu iman untuk engkau mengalami kesembuhan, ini waktunya. Dimanapun kau berada, di kursi roda, di rumah sakit, di tempat tidur, di mobil, di jalan, ini waktunya. Praktekan, datang ke Tuhan, kejar hati Tuhan. Lalu hadapkan kepada Tuhan perkataan imanmu. Disitulah Tuhan menghormati, Tuhan meresponi imanmu. Sehingga Alkitab mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena Amen. Orang buta ini, mereka mengikuti sambil berseru-seru. Namanya juga orang buta, ya kan? Gimana caranya mengikuti orang gak buta? Ya kan? Pasti ada daya, ada upaya, ada pengejaran dalam hidup mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus hari itu. Wow, Bu Desi, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Iya, kalau saya melihat dari Matius 9 ayat yang ke-27 tadi ya Pak Martin ya. Iya. Dikatakan di ayat yang terakhirnya itu, kasihanilah kami hai anak Daud gitu. Saya itu membayangkan betapa dia punya keseruan itu yang maksudnya dia berserunya itu dengan sekuat tenaga. Betul. Dengan sangat membutuhkan. Karena memang dia sangat membutuhkan. Iya. Ya. Lalu di ayat yang ke-28-nya itu ada sebuah pertanyaan yang dilemparkan oleh Yesus waktu itu kepada orang buta ini. Iya. Dan Tuhan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Terus saya membayangkannya begini Pak Martin. Orang buta ini menjawabnya begini, iya Tuhan, iya, kami percaya. Itu ya. Iya. Sampai akhirnya Tuhan itu berkata di ayat yang ke-29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi menurut saya, iman itu muncul dari sebuah hal yang kita lakukan sejauh mana kita mengingini. Iya. Ya. Betul. Kalau kita mengingini dengan sangat dan sungguh-sungguh, Tuhan itu kan melihat bagaimana reaksi di hati kita. Dan Tuhan itu maha tahu apakah kita sekedar ingin atau sangat-sangat dan sungguh-sungguh mengingini. Dan saya sangat tertarik sekali dengan kisah orang buta ini ya. Sampai Tuhan itu bisa berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, saya juga punya kesaksian lagi nih Pak Martin. Ya. Sekitar tahun 2016 anak saya tangannya patah. Wah, lagi naik sepeda, tiba-tiba tangannya itu terplecok karena naik sepedanya ngebut, tulang di dalam tangannya itu patah. Singkat cerita, anak saya tangannya harus digips. Sebelumnya sih waktu ke rumah sakit, ke salah satu rumah sakit ya di daerah Pondok Gede gitu, dikatakan langsung begini statementnya, ini harus dioperasi. Dan dia langsung sebutkan biayanya 20 juta. Waduh, wow. Saya pikir itu kan harga yang sangat fantastis banget kalau hanya untuk operasi ya Pak. Yeah. Lalu akhirnya ada second opinionnya, kita ke rumah sakit yang lain sambil saya berdoa. Nah, hari itu situasinya adalah saya harus tetap kuliah Pak. Dan anak saya ini tetap diurus sama suami saya. Lalu kita ke rumah mereka ke rumah sakit salah satu yang ada di Jakarta Selatan. Saya sambil berdoa, saya selalu berdoa dan saya bilang begini, Tuhan tolongin anak saya. Kalau engkau yang sudah membuat anakku menciptakan menjadi sangat utuh dan sangat sempurna, dan kalau hari ini dia mengalami patah tangan, tetap Tuhan engkau ambil alih dan engkau yang menghandle semuanya. Amin. Itu iman saya sebagai seorang ibu. Ya. Tapi kenyataannya adalah waktu pulang dari kuliah saya melihat tangan anak saya sudah digips. Lalu saya punya iman Pak. Saya mengajarkan kepada anak saya katakan begini, nama anak saya Sharon. Sharon, apakah kamu percaya kalau tanganmu ini akan pulih lagi? Sama pertanyaan seperti Yesus juga kepada orang buta. Iya. Lalu anak saya berkata, percaya. Lalu saya katakan kepada Sharon, mari yuk kita sama-sama percaya. Dan saya membuat satu tindakan iman hari itu Pak. Saya menuliskan firman Tuhan di gipsnya. Saya tuliskan Jehova, saya tuliskan ayat firman Tuhan. Wow. Itu sungguh-sungguh saya tulis pakai spidol, karena namanya gips itu kan keras Pak. Yeah. Jadi gak bisa pakai pulpen. Saya ambil spidol, saya tulis Jehova Rapa, Jehova Shama, Jehova Jireh. Lalu saya ambil ayat firman Tuhan. Saya bilang sama Sharon, anak saya, kamu malu gak ke sekolah dengan gips yang kotor gini karena ada tulisan spidol? Yeah. Enggak, kata anak saya. Singkat cerita, di bulan Desember tahun 2016 atau bulan Januari kurang lebih, saya lupa, waktunya untuk dibuka gipsnya karena sudah 3 bulan nih. Waktu saya bawa dia ke rumah sakit untuk dibuka gipsnya, saya berkata begini, Tuhan aku percaya bukan karena dokter itu berkata, saya jamin Bu, tangan anak ibu ini kan masih bisa untuk tumbuh dengan baik. Saya bukan berdasarkan dokter itu, tapi saya percaya kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah melalaikan janji Tuhan. Maka Tuhan akan menyempurnakan apa yang sudah kami sepakati dengan iman bersama dengan Sharon. Singkat cerita, itu digergaji gitu ya Pak ya. Gipsnya tuh digergaji dan saya tuh gak punya kekuatan untuk melihat gitu. Tapi sambil saya berbahasa roh di balik tirai di ruang dokter itu, saya berkata dalam nama Yesus semua utuh dan sempurna. Ya sahabat Talitakum, perlu diketahui dokter ini orang Padang. Tapi akhirnya kami menjadi berkat dan bersaksi kepada dokter itu. Wow. Waktu itu dokter ini bertanya, ini apa Bu yang digips sebelum dibuka gipsnya? Ini coretan apa Bu gitu. Lalu saya katakan kepada dokter itu, oh ini dokter, ini namanya iman kami untuk melihat tangan anak saya ini bisa pulih. Wow, dokter itu cuma berkata begitu. Yes, pasti Bu, anak ibu tangannya pasti akan baik lagi. Saya sepakat sama dokter itu. Amin, saya bilang. Begitu sudah digergaji gipsnya, dokter itu berkata, mari Bu, keluar dari tirai, lihat gitu ya. Tirai nomor berapa Pak? Lalu saya keluar. Saya melihat gimana dokter, lalu dia cek semuanya. Ibu lihat ini, tidak ada satupun tulangnya yang bengkok, dia katakan. Aduh puji Tuhan, haleluya. Di ruangan dokter itu saya berkata seperti itu. Oh Tuhan, Allah Maha Dahsyat, saya katakan El Shaddai. Tuhan yang memberikan kehidupan buat anak saya. Jadi hari ini seperti tema kita tentang iman ini ya. Jadilah seperti imanmu. Hari itu pun saya punya iman. Dan saya berkata, jadi seperti iman kami bahwa tangan Sharon kembali sempurna dan utuh. Ya. Dan hari ini Tangan anak saya punya kekuatan 2 kali lipat, Pak. Amin. Untuk menulis dengan lancar. Wow, 2 bahkan kali lipat. 2 ya, kali lipat kekuatannya lebih, bahkan main basket dan dia dipilih untuk main basket. Karena sudah pakai iman. Pakai itu iman, Pak ya. Iman yang benar-benar meminta dan mengingini. Wow. Hari itu dan saya melihat seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan hari itu pun berkata kepada saya, jadilah menurut imanmu, Bu, gitu. Itu wow, yang saya terima, dasyat. Pak. Dahsyat, haleluya ya. Ini kita baca firman, ada kesaksian, ini berarti semakin menguatkan dan meneguhkan setiap sahabat Talitakum Radio yang mendengarkan tentunya. Amin. Karena Alkitab mengatakan kita itu roh Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja dengan cara waktu dengan darah anak domba Allah dan dengan kesaksian kita. Yes, amin. Dan biar kuasanya juga bekerja buat setiap kita sahabat Talitakum. Karena pengejaran kita akan Tuhan, dan disitulah juga kita hadapkan iman kita ya. Untuk kita minta sama Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Wow, amin. Luar biasa. Yes. Kita lanjut ya, Bu ya. Ya, siap. Di poin yang keempat dikatakan di sini iman ya, yang bertumbuh. Amin. Iman yang bertumbuh. Mari yes, kita buka Alkitab kita di Matius 17 ayatnya yang ke-20. Buat sahabat Talitakum di rumah bisa baca, bisa buka Alkitabnya di Matius 17 ya, ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nah, di sini Tuhan mau ajarkan buat setiap kita ini bahwa setiap kita yang hidup di dalam kekristenan itu tentunya harus punya iman, dan iman itu harus dilatih. Iya, buat apa? Supaya dia bertumbuh. Amin. Supaya dia menjadi kuat, menjadi yes, besar. Iman itu seperti sel-sel otot kita di dalam tubuh ya, kita. Iya. Kalau tubuh ini tidak pernah digerakkan atau angkat-angkat beban berat segala macam, maka otot-otot ini akan menjadi lemah, letoy atau iya, lembek sekali. Atau juga mungkin kita juga enggak tahu seberapa kuat kita ya, Pak. Karena sebenarnya iman itu punya daya, kekuatan, bobot yes, untuk bertumbuh dan makin kuat. Amin. Ya kan? Bayangin iman sebesar biji sesawi aja bisa pindahin gunung. Pindahkan gunung. Amin. Kalau kita latih terus iman yang sebesar biji sesawi dalam kita ini, latih terus tiap hari dengan deklarasi, dengan baca firman, yes, dengan terus kejar Tuhan dan terus menanti-nantikan sepatah kata dan terus latih sedemikian rupa, itu bukan cuma sebesar biji sesawi, sebesar gunung. Ya kan? Yes. Bisa-bisa jadi imannya sebesar gunung. Yang memindahkan biji sesawi. Enggak. Tapi sebesar gunung yang memindahkan. Dibalik, ya. Gunung-gunung yang lebih besar. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iman itu harus bertumbuh. Enggak bisa. Kita mengatakan kita ini berjalan makin lama, makin kuat. Yes. Hendak menghadap Tuhan di Sion. Artinya ada perjalanan rohani, ada perjalanan iman yang harus kita kerjakan di bagian kita, di setiap panggilan kita. Ya kan? Iya. Bapak Ibu saudara seorang pelajar, lakukan imanmu bertumbuh di situ. Ya kan? Makin lama makin kuat, kau harus terus aktifkan imanmu. Seorang pekerja, seorang ibu rumah tangga, seorang mahasiswa, seorang hamba Tuhan, kita punya tanggung jawab. Amin. Untuk bertumbuh, iya, makin lama harus makin kuat. Yes. Ya. Jangan cuma sebiji sesawi itu ditiup angin hilang itu biji sesawi. Iya, saya pernah lihat itu biji sesawi kecil banget. Ya, kecil banget. Kita pernah ke Israel juga. Ya ampun, ini biji nggak ada ininya. Ditiup, puh, hilang. Ini udah ada biji sesawi, nggak mau ditumbuhkan, nggak mau dilatih, nggak mau dihidupi. Iya. Jadi harus dihidupi. Biji sesawi itu harus ditanam, disirami dan di terus sampai nanti muncul apa namanya buahnya. Yeah. Buahnya apa itu? buah sawi besar, ya kan? Pernah ngeliat pohon sawi atau ini sawi besar itu? Jadi kita ini harus bertumbuh, Bapak Ibu. Nggak boleh udah tua, udah umur 80 masih sebiji sesawi juga. Iya Pak, nggak apa-apa lah Pak, iman saya sebesar biji sawi. Saya pertanyaan saya begini, iman itu udah pernah mindahin gunung belum? Jangan-jangan iman itu cuma tumbuh, cuma begitu toh, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Kecuali imannya udah pernah pindahin gunung. Yeah. Nah itu bahwa, lain cerita. Ini udah biji sesawi, nggak dibikin bertumbuh. Ya parah lah hidupnya gitu ya. Yeah. Nanti di menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan tanya, imanmu mana gitu ya kan? Imanmu mana? Nggak bisa kita hanya, ini Tuhan iman sebiji sawi. Itu jahat di hadapan Tuhan. Iya. Karena Tuhan juga punya, karena ada ayat firman Tuhan juga katakan, setiap kita ini diberikan 1, 2, 5 talenta. Ya kan? Nanti iya, diminta pertanggungjawabannya di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Iya. Iman juga seperti itu, kita harus kembangkan, kita harus tumbuhkan dengan kuat, latih terus imanmu, latih terus deklarasi, amen, baca firman, yes, terus apa namanya, lakukan tindakan iman, yeah, ya kan, doa keliling, yeah, segala macam itu bagian dari tindakan iman kita. Dulu yeah, pernah beberapa bulan lalu kita pernah sharing tentang doa keliling, tentang tindakan-tindakan iman. Itu juga bisa jadi pelajaran buat Bapak Ibu, itu yang membuat iman kita bertumbuh. Amin, amin. Jangan jadi iman yang kerdil gitu, yeah, ya. Iman yang kerdil, parah juga. Nah ini bahasa saya ya Bapak Ibu, jangan jangan dimasukin ke kamus kita ya. Wow, luar biasa. Kita lanjut. Lalu yang poin yang kelima dikatakan, tidak kenal imannya. Tidak kenal imannya. Di Matius 26 ayat yang ke-33. Saya ulangi buat sahabat Telitakum, mari kita buka Alkitab kita di Matius 26 ayatnya yang ke-33. Iya. Dikatakan demikian, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saya ulangi. Ini kejadian di mana hari itu Tuhan Yesus ditangkap, ya kan? Iya. Di mana Tuhan Yesus mau ditangkap dan akan disalibkan. Dikatakan demikian, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, ini Petrus over ini, ya kan? Sebentar Bapak Ibu. Terlalu semangat sekali sepertinya. Iya. Hari itu Tuhan pernah ngomong kepada Petrus bahwa Petrus, engkau akan mengikat pinggangmu, engkau akan, sebelum kau mengikat pinggangmu, engkau akan jadi orang yang liar, engkau yang apa namanya, nanti di dalam perjalanan rohanimu itu kau yang akan mendewasakan kamu. Nah, tapi waktu perkataan Petrus hari itu dikatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, tapi sekali-kali aku tidak. Malahan Tuhan Yesus tambahkan begini, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Hmm. Artinya Tuhan itu melihat bahwa kamu ngaco imanmu, Petrus. Hmm. Kamu memang sangat-sangat sepertinya radikal buat radikal, aku, iya, ya kan? Tapi imanmu itu iman yang enggak dia kenali ya. Enggak kenal. Dia enggak kenal akan pribadinya sendiri, dia enggak kenal akan apa namanya? Karakter bahkan warna istilah apa namanya ya? Ya karakternya, jiwanya yang dia pikir dia bisa gitu. Ini Petrus ini adalah pribadi yang dia adalah orang yang cukup ekstrim, radikal. Dia akan ikut Tuhan, dia adalah golongan 3 orang yang naik ke gunung hari itu. Dia adalah orang yang berdua sama Tuhan Yesus waktu mertuanya sakit, yang semua orang disuruh keluar, tinggal Petrus sama Simon doang, Petrus dengan Tuhan Yesus sendiri doang. Dan saya Petrus dengan berasumsi bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, dia pikir dia akan mencoba mempertahankan imannya sekalipun Yesus nanti akan disalibkan dan ditangkap atau disalibkan. Dan hari itu Petrus bilang, aku tidak akan tergoncang. Tapi Yesus justru kebalikannya. Tuhan melihat sampai kedalaman Petrus. Nah, iman ini gak bisa kita main asal nyebut, Bapak Ibu. Betul. Kita harus mengenal pribadi kita. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka untuk supaya kita bisa mengenal pribadi kita ini sejauh mana. Siapa kita di hadapan Tuhan. Dari situlah bisa juga muncul iman kita. Ya, jangan sampai seperti Petrus yang dia mengatakan semua akan tergoncang tapi aku tidak. Gitu. Semua bisa tergelincir dan jatuh tapi aku tidak akan. Nah, ini sombong namanya. Sombong. Dia enggak tahu kelemahan dia. Betul. Dia enggak tahu dia belum bisa sampai keterbukaan yang utuh di hadapan Tuhan. Sehingga imannya ngaco. Tapi kalau dia punya ada keterbukaan dan dia mengetahui segala kelemahan yang dia perlu sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, perkataan ini tidak akan muncul sebenarnya. Tapi Tuhan sengaja biarkan Petrus mengeluarkan perkataan ini supaya Tuhan juga menginterupsi. Menginterupsinya dengan apa? Dia bilang begini, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali gitu ya. Nah, Petrus, sebenarnya kamu nanti akan mengalami kejatuhan. Kamu nanti akan lemah, nanti akan ada momen-momen yang sangat genting. Kamu ketakutan, engkau sebenarnya seorang penakut. Nah, Petrus gak akan tahu, dia gak tahu kalau pribadinya ternyata seorang penakut. Dia perlu Tuhan membereskan hatinya. Jangan langsung keluar perkataan iman. Beresin dulu segala ketakutan di dalam dirinya. Gitu. Nah, agak terburu-buru ya, betul, dia apa ya statementnya ya. Iya. Jadi buat sahabat Talitakum, jangan main asal nembak. Apa istilah kalau kata Paulus, aku tidak meninju sembarangan. Kita harus kenali musuh kita. Kita harus kenali pribadi kita. Betul. Beres di hadapan Tuhan, baru kita bisa menaklukkan giant di depan kita. Semua ketakutan, semua kemarahan itu kita bisa taklukkan. Karena kita sudah deal, kita beres di hadapan Tuhan. Betul. Itu. Jadi pergaulan dengan Tuhan itu perlu, tapi keterbukaan dengan Tuhan itu juga lebih perlu. Lebih penting lagi. Lebih ya. Penting lagi. Yes. Jadi jangan main asal hantam kromo, istilah bahasa orang Jawa ya. Wow, luar biasa. Dan kita lanjut, sudah jam 11.40 ini. 4.40 malah. Dan untuk sahabat Talitakum, kita melihat bahwa dalam kehidupan di bangsa kita ini, kita bersyukur ya, kita tinggal di tengah-tengah bangsa yang notabene-nya seperti dicatat di Alkitab bahwa bangsa yang didiami oleh Kedar dan Nebayot akan melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Pulau-pulau, dan kita tahu bahwa kepulauan yang paling banyak di dunia ini adalah adalah negara Indonesia. Negara yang didiami oleh Kedar Nebayot terbanyak di Indonesia adalah Indonesia. So, semua tekanan dari hal apapun yang terjadi di bangsa ini, saya ini melihat justru tingkat kehidupan iman kekristenan itu makin nyata. Kalau saya baca di sosmed, saya nggak baca berita-berita yang ngaco-ngaco, Bapak Ibu. Saya baca berita-berita tentang iman, tentang pengharapan, ya kan, tentang kesaksian demi kesaksian. Saya melihat semakin banyak ternyata rating di mana orang sharing tentang kesaksian, tentang ada kebenaran.com atau tentang iman dan Youth for Christ dan segala macam. So, saya buka YouTube, saya buka ini makin terus banyak dibanding beberapa tahun yang lalu. Saya percaya ini akhir zaman, orang akan makin hari demi hari berlomba untuk terus meningkatkan iman mereka di hadapan Tuhan. Satu hari kelak kita punya iman bahwa bangsa ini akan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Sebenarnya sedang berjalan ini, sedang berjalan. Iya, betul. Ini rahasia ini besar. Oh, ini sedang berjalan. Saya tidak bisa menyingkapkan di sini. di radio karena ini sangat sensitif. Yeah. Tapi sebenarnya bangsa ini sedang dibawa pada pertobatan yang sejati, di mana semua orang di bangsa ini dibawa akan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan poin yang keenam, hidup oleh iman. Iman. Hidup oleh iman. Iman. Roma 1 ayat yang ke-17. Nanti sesudah ini kita akan break dan kita akan masuk segmen terakhir untuk kita akan berdoa. Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Amin. Tadi kita sudah belajar tentang iman dari sepatah kata, iman yang jadi seperti iman kita, iman yang bertumbuh, iman yang tidak hantam kromo, tapi di sini juga kita mau bahas tentang iman yang kita hidup oleh iman. Amin. Nah, kabar baik ini memberitahukan bagaimana Allah membenarkan kami di matanya. Ini terjadi oleh iman dari awal hingga akhir. Orang yang benar, oh ini versi terjemahan yang lain, terjemahan ini mungkin diambil dari terjemahan The Message atau yang di Roma 1 ayat 17 dikatakan, kabar baik ini memberitahukan bagaimana Allah membenarkan kami di matanya. Ini terjadi oleh iman dari awal hingga akhir. Orang yang benar yang ada di hadapan Allah dengan mempercayainya akan sungguh-sungguh hidup. Mengacukan Allah hanya menyebabkan hidup makin parah. Betul, benar. Dari sini kita bisa tahu ya, kita bisa mengerti bahwa Injil itu adalah kebenaran Allah, kekuatan yes. Allah yang akan membenarkan, yang akan memimpin kita dari iman yang awal hingga akhir. Amin. Berarti ada tuntunan. Ya kan Bu Desi ya? Iya, betul. Seperti ada perjalanan, perjalanan iman. Perjalanan, iya. Nah, Injil itulah yang menuntun, mengkawal, membimbing. Ya. Ya kan, Tuhan adalah gembalaku. Yes. Ia menuntun aku, ia membimbing aku. Amin. Ia menyegarkan aku, kira-kira yes. Begitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus baca kitab Injil. Betul. Baca firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita mengalami perjalanan yang terus dibawa sampai garis akhir. Ya, yang akan memimpin kita dari kebenaran demi kebenaran. Yes, ya? Amin. Iman. Iman. Setiap hari. Daily. Harganya itu setiap hari. Alkitab mengatakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Untuk sehari. Amin. Esok punya kesusahan sendiri. Kesusahannya sendiri. Gitu. Kalau Bapak Ibu gak punya iman di hari ini, akan punya kesusahan yang ini. Ditambah lagi nanti kesusahan besok gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup terus melewati kesusahan demi kesusahan? Karena iman itulah yang membuat kita bisa melewati, mengalami dan melewatinya. Amin. Amin. Bukan berhindar, bukan terhindar, tapi kita melewati. Melewati. Iya. Kita harus lewati, iya. Karena kita mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya kita akan lewati. Iya, betul. Kita harus lewati hal itu. Itulah yang melatih iman, itulah yang mendidik iman, itulah yang membuat kita tetap terus bertahan mempunyai iman di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak melewatinya dengan iman, kita tidak bisa lihat mujizat ya, Pak. Iya. Berarti kita harus benar-benar berjalan gitu. Harus berjalan. Menghidupi iman kita sampai kita bisa melihat ada hasil. Betul. Itu namanya mujizat ya, Pak. Mujizat itu bukan cuman kita mengalami kesembuhan secara fisik. Iya. Tapi perjalanan hari-hari kita dengan iman itu sebenarnya ada mujizatnya. Iya, betul. Amin. Ada mujizatnya. Ya kan? Orang berasumsi, orang beranggapan bahwa mujizat itu yang kanker disembuhkan, tumor di iya. Ya itu hanya seperintil kecil kejadian. Betul. Saya betul. Berani bilang begitu karena mujizat itu everyday, yes. Tapi harus berjalan dengan iman. Iya, betul. Miracle is in the house. Mujizat itu ada di rumah. Mujizat itu artinya ada di diri kita. Iya. Kitalah yang menciptakan mujizat itu. Iya. Dengan iman. Dengan iman. Amin. Saya tertarik loh Pak dengan Roma 1 ayat 17 ini. Iya, gimana? Yang berkata gini, orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab tidak berkata orang miskin atau orang kaya akan hidup oleh iman. Nah itu. Tapi orang benar Pak. Iya. Bagaimana caranya orang itu bisa benar ya? Seperti tadi Bapak bilang, bergaul karib dengan firman Tuhan. Amin. Berjalan dengan iman dengan Tuhan. Maka kita setiap hari day by daysnya Pak, kita akan menjadi orang benar begitu ya Pak ya? Betul. Hari demi hari, hari demi hari, itu yang akan loh. Alkitab juga mengatakan demikian begini. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, yes. Ya kan? Kalau kamu tinggal pada pokok anggur itu, kamu akan dibersihkan dan yeah. menghasilkan buah. Amin. Itu. Jadi kita dengan firman itu sendiri yang akan membersihkan hidup kita, yeah. yang akan menghasilkan buah. Betul. Dan iman itu juga bagian dari buah yang kita bisa hasilkan. Yang kita bisa alami dalam hidup kita ya. Sehari-hari. Betul. Betul, luar biasa ya. Dahsyat ya. Kita segera kembali setelah pujian berikut ini. Tetap di Talitakum Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Limpahkan kebutuhanku Yesus, kau baik banget. Yang pulihkanku, kau Yesus yang sembuhkanku. Ya, Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Amin. Dan hari ini kita sudah di segmen terakhir untuk sahabat Talitakum Radio sekalian. Kita tetap menantikan dan setiap SMS WA Bapak Ibu Saudara sekalian yang di nomor 08221384600 untuk kita mau responi firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelum kita lanjut, kita mau saya mau sampaikan beberapa pengumuman buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari MKS, kami ada kegiatan, beberapa kegiatan yang biasa kami kerjakan setiap minggu, yaitu di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kita tetap ada program radio MKS di setiap jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita juga di setiap hari Kamis juga ada kegiatan ibadah MKS. Ibadah MKS di gedung tengah di Mahanaim, di lantai 6 di Menara Doa, itu jam 10 sampai jam 12. Untuk Bapak Ibu Sahabat Talitakum Radio yang mau mengalami lawatan kasih Tuhan, hadirat Tuhan, mari datang bergabung bersama-sama dengan kami di hari Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Ibu, itu di situ ada beberapa rekan-rekan kami juga yang akan melayani, dan juga ada jemaat yang juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang menjemput anaknya pulang sekolah bisa datang ke tempat ibadah kami. Dan juga kita ada pelayanan coffee ministry di hari Jumat. Hari Jumat ini kita ada pelayanan coffee ministry, kita turun ke jalan-jalan. Kita kemarin minggu lalu kita ada pelayanan juga coffee ministry, kita ke jalan-jalan. Kita bagikan coklat, kita bagikan makanan, kita bagikan, karena kemarin bertepatan dengan hari Valentine gitu ya. Valentine, arti kasih sayang katanya. Dan kita bukan cuma hari kemarin aja, tapi kita setiap hari kita merayakan hari kasih sayang. Karena Yesus Allah adalah kasih. Nah, kita di hari Jumat esok hari kita mau bagikan juga coffee ministry, kita turun ke jalan-jalan, kita bagikan kopi buat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mereka mengalami kekurangan, mereka tinggal-tinggal di pinggir-pinggir jalan, dan kita nongkrong sama mereka, kita sediakan kopi atau teh manis, kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan, kita sharing tentang kehidupan, dan kita tentunya mendoakan dan mensupport doa buat mereka. Dan untuk sahabat Talitakum Radio yang mau ikut ambil bagian, silakan menghubungi kami di nomor 0822 di nomor 0813 1831 5572. Saya ulangi, di nomor 0813 1831 5572, atas nama saya sendiri Martin Tobing, dan bisa menjadi Bapak Ibu mau jadi berkat buat mereka lewat taburan baik materi maupun barang-barang yang lain, bisa menghubungi tersebut dan kami akan menyalurkannya menjadi berkat buat sahabat-sahabat kita di luar sana. Dan kita juga ada pelayanan rumah sakit, pelayanan yang akan mendoakan orang-orang di rumah sakit, bisa juga menghubungi di nomor kami yang tadi saya sudah sebutkan, karena kami ada untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu. Kami akan datangi, kan, kami akan menjadi rekan doa, mendukung, mensupport doa. Jangan sungkan-sungkan telepon kami, hubungi kami, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu, dan kita percaya mujizat Tuhan tetap dinyatakan buat setiap kita. Amin. Nah, demikian pengumuman dari Talitakum, dari MKS. Saya mau kasih kesimpulan, conclusion. Saya tetap menunggu Bapak Ibu Sobat Talitakum Radio, bahwa iman kita ini sangat penting untuk dalam kehidupan kekristenan. Yaitu kita perlu yang namanya the power of sepatah kata. Kita harus juga menjadi orang yang punya kerelaan untuk menjadi imam, menjadi orang yang berdoa, orang yang menopang saudara-saudara kita. Dan kita juga harus menjadi orang yang juga mengejar akan hadirat Tuhan dan memperkatakan iman seperti yang kita katakan. Dan iman kita juga harus bertumbuh dan makin kuat, makin lama makin kuat. Dan juga kita harus mengenal pribadi kita sehingga iman yang kita utarakan adalah iman yang sejati, bukan iman kepura-puraan. Lalu setiap hari kita juga harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita akan hidup oleh iman. Wow. Dan untuk sahabat Talitakum, nanti kita akan lanjut lagi besok atau minggu depan, kita akan lanjut tentang perkara iman ini. Dan kita mau berdoa buat sahabat Talitakum sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, dan mari taruh tangan kananmu di dada, mari sekarang kita sekali lagi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mendengar, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bangun sekali lagi iman percayamu di hadapan Tuhan, dan biar kita sekali lagi menerima anugerahnya. Kiara patakara pasakara patakana rap. Sikanara lambayana kanara patakana rap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sepakat, kami berdoa di studio Talitakum. Tuhan buat sahabat Talitakum Radio yang hari ini saat ini terbaring, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang ada di kursi roda, yang ada mengalami masalah pergumulan, semua kehidupan yang penuh dengan kepahitan, ke masa lalu yang menjerat, yang membawakan kehancuran. Tuhan tolong, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kami. Hari ini sekali lagi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Firman-Mu yang menghabiskan, menghancurkan semua kekuatan si jahat, yang menghancurkan semua kekuatan sakit penyakit. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ini program mujizat kesembuhan. Ini program juga yang akan membawakan gelombang kesembuhan. Amen. Buat semua banyak orang, semua hadir, semua para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dialirkan. Amen. Yang sakit sembuh, Haleluya. Yang menderita mengalami kemenangan, yang mengalami beban berat akan mengalami kelepasan. Amen. Oleh karena kuasa firman-Mu kami Tuhan percaya. Di dalam Amen. Nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amen. Luar biasa. Untuk sahabat Talitakum Radio, tetap percaya, kami besok juga akan kembali mengudara, dan kita akan segera juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan. So, jangan kemana-mana, tetap di 107,8 FM, karena nanti ada program-program yang lebih dahsyat lagi, dan untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kami dari program MKS Mujizat Kesembuhan, kami pamit diri dari studio. Saya Martin Tobing. Saya Desi Tobing. Kami Tobing Bersaudara. Kami pamit diri, Tuhan Yesus memberkati.